Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab yang disusun oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, kitab yang berkaitan dengan permasalahan adab yang beliau ambil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal karya beliau tersebut dengan Al-Adabul Mufrad, dan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh muallif rahimahullahu taala di dalam kitab tersebut ada di antaranya hadis yang sahih dan sebagian kecil ada pula di sana hadis-hadis yang lemah, sehingga sebagian ulama yaitu Syekh Al-Albani rahimahullahu taala memisahkan mana di antara hadis-hadis yang sahih tersebut dan juga memisahkan mana di antara dari hadis-hadis yang dhaif atau yang lemah yang ada di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Dan kitab yang sedang kita bahas ini adalah dari apa yang telah dikumpulkan oleh Syalbani rahimahullahu taala dari hadis-hadis yang sahih Al-Adabul Mufrad yang kemudian disyarah oleh Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, yang dikenal kitabnya dengan Aunul Ahad As-Samad Syarah Al-Adabul Mufrad. Sehingga enam dari hadis-hadis yang dhaif tersebut dilewati oleh beliau rahimahullahu taala, tidak diberi penjelasan atau syarahnya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab yang dibahas oleh muallif rahimahullahu taala yang berkaitan dengan enam haramnya sifat al-baghi, melampaui batas atau kezaliman. Dan di sini beliau membawakan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tercelanya sifat al-baghi, demikian pula haramnya sifat al-baghi dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan al-baghi atau kezaliman dan melampaui batas. Dan terakhir kita ambil hadis tentang tiga dosa yang tidak akan diakhirkan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari kiamat kelak, dan bahwasanya tiga dosa tersebut akan disegerakan bagi pelakunya ketika di dunia, yaitu al-baghi, melampaui batas, uququl walidain, berbuat durhaka kepada kedua orang tua, dan yang ketiga adalah qati'atur rahim, ay memutus tali silaturahmi. Dan poin yang ketiga ini yang akan kita ambil penjelasannya dari Asy-Syarih rahimahullahu taala. Nah, kita lanjutkan. Qala Asy-Syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, rabi'an, perkara yang keempat dari hukum-hukum syariat yang bisa diambil dari hadis kemarin, tahrimu qati'atil arham, yaitu tentang haramnya memutus tali silaturahmi. Siapakah yang dimaksud dengan arrahim, karib kerabat itu yang dikatakan memiliki hubungan kekerabatan di dalam syariat Islam, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya untuk disambung hubungan kekerabatan tersebut dan diharamkan untuk memutus hubungan dengan mereka. Terjadi perselisihan di antara mereka para ulama tentang siapa yang disebut dengan arrahim, karib kerabat. Ada di antara mereka yang menyebutkan bahwasanya arrahim adalah ahlul waris faqat, adalah ahlul waris saja, yang mendapatkan warisan ketika seorang meninggal dunia, maka itu yang dikatakan karib kerabat. Dan ada yang mengatakan bahwasanya arrahim karib kerabat adalah al-maharim, adalah orang yang memiliki hukum mahramiyah, ay mahram saja. Naam. Dan pendapat yang rajih dari ini semua adalah pendapat bahwasanya arrahim itu adalah al-qarabah minan nasab. Karib, kerabat dari hubungan an-nasab. Dari hubungan an-nasab. Sehingga ini mencakup makna yang luas. Nah, dan ini adalah pendapat yang dirajihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam kitabnya Fathul Bari. Nah, yang mana Ar-Rahim itu adalah karib kerabat yang dia mencakup karib kerabat yang memiliki hubungan nasab, baik dia mahram atau tidak, baik dia ahlul waris atau tidak. Dan disebutkan definisinya di sini oleh beliau rahimahullahu taala, wahum man yamuttu ilaihi musyakhs zakaran kana au unsa bisilatin min jihatil ubuwah wal umumah. Al-arham, ar-rahim, ay karib kerabat adalah hum man yamuttu ilaihi musyakhs zakaran kana au unsa bisilah. Mereka yaitu orang-orang yang man yamuttu ilaihim bisilah. Mata yamuttu, mata ilaihim bisilah, maknanya adalah memiliki hubungan kekerabatan dengan seseorang, zakaron kana au unsa, baik itu yang memiliki hubungan kekerabatan adalah laki-laki maupun perempuan. Min jihatil ubuwah wal umumah, baik dari sisi ayah maupun dari pihak ibu. Siapa saja yang memiliki hubungan kekerabatan dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, baik itu laki-laki maupun perempuan, maka itu disebut dengan al-arham, karib kerabat yang diperintahkan untuk disambung tali persaudaraannya dan diharamkan untuk memutus tali hubungan dengan mereka semua. Sehingga ini mencakup cakupan yang luas, bapak, ibu, terus ke atas, kakek, nenek, dan seterusnya ke arah atas, atau anak kita, keturunan kita, anak laki-laki maupun perempuan, kemudian cucu kita ke bawah terus, baik laki-laki maupun yang perempuan. Demikian pula saudara kita yang laki-laki dan perempuan, anak-anaknya dari keponakan, naam, terus samping ke arah samping. Demikian juga paman maupun bibi, baik pihak ayah maupun pihak ibu, semua itu disebut dengan al-arham, disebut dengan ar-rahim, karib kerabat yang diperintahkan untuk dijalin tali persaudaraan dengan mereka dan haram hukumnya untuk memutus tali silaturahmi dari mereka. Qala wa dalilu tahrimi warada sharihan fil kitabil aziz wa sunnatil mutahharah. Dan dalil tentang keharamannya telah terdapat secara jelas di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga di dalam sunnah, ay hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya haram, bahkan ini termasuk dari al-kaba'ir min kaba'iriz dzunub, termasuk dari dosa-dosa besar. Al-baghi, naam, durhaka kepada kedua orang tua, demikian juga ini memutus tali silaturahmi adalah termasuk dari kabirah, perbuatan dosa, dosa besar yang diharamkan. Mengapa digolongkan kepada dosa besar? Karena jelas ada ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada ancamannya. Apa ancamannya? Yaitu akan disegerakan hukumannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika di dunia sebelum di akhirat. Qala amma minal kitabi faqauluhu tabaraka wa ta'ala. Adapun yang pertama dari Al-Quran, diantaranya adalah firman Allah ta'ala dalam surat Muhammad ayat yang ke-22, fahal asaitum in tawallaitum antufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Fala saitum in tawallaitum, maka apakah ketika kalian tawallaitum, berpaling dari agama Allah, kalian tidak mau mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau mempelajari syariat Islam, antufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum, kalian akan berbuat kerusakan di muka bumi ini, wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian akan memutuskan tali-tali silaturahmi di antara kalian. Ayat ini disebutkan sebagai bentuk celaan dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka orang-orang yang berpaling dari agama Allah ta'ala, tidak mau mempelajari syariat Islam, tidak mau mengenal Al-Quran dan Sunnah, tidak mau mempelajari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kalian mau berbuat kerusakan di muka bumi ini, berbuat kekacauan, dan juga kalian akan memutuskan tali silaturahmi di antara kalian. Waqalu tabaraka wa ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-25, walladzina yanquduna 'ahdallah min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal. Dan orang-orang yang yanquduna 'ahdallah, yang mereka membatalkan, mengingkari janji Allah Subhanahu wa ta'ala, min ba'di mitsaqihi, setelah diikrarkannya, wa yaqta'una ma amara Allahu bihi, dan mereka memutuskan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disambung. Apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk disambung? Ar-Rahim. Naam, silatul arham. Menyambung tali silaturahmi itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi mereka, orang-orang yang kuduna ahdallah, orang-orang yang melanggar perjanjian Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka memutuskan tali silaturahmi yang mana hakikatnya itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disambung. Ayyu shalawa yufsiduna fil ard, sambungannya mereka juga berbuat kerusakan di muka bumi ini. Qala wa amma sunnah faminha, dan adapun dalil dari as-sunnah, yaitu tentang haramnya memutus tali silaturahmi. Qala khalaqallahu al-khalqa falamma faragha minhu qamatir rahim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya, khalaqallahu al-khalq, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya. Falamma faragha minhu, maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah selesai dari penciptaan tersebut, qamatir rahim, rahim ini dia berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahim, apakah dia ada bentuknya? Apakah dia memiliki jasad? Naam, iya. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dia memiliki bentuk Ar-Rahim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu atas itu semua. Sebagaimana al-maut, kematian. Naam, kita tahu bahwasanya di sini dia tidak memiliki jism, tidak memiliki bentuk, tidak memiliki rupa. Akan tapi nanti di hari kiamat, Allah Subhanahu wa ta'ala dia memiliki, akan menjadikan al-maut, kematian tersebut memiliki bentuk, dan itu akan disembelih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menandakan bahwasannya kehidupan akhirat itu akan kekal abadi selama-lamanya. Sehingga perkara yang sebelumnya kita ketahui bahwasannya itu tidak memiliki bentuk, akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mampu menjadikan sesuatu itu tadi bisa memiliki bentuk. Sebagaimana di sini, falamma faragha minhu qamatir rahim, maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah selesai dari penciptaan makhluk-makhluknya, ar-rahim aisil apa tali kekerabatan di sini dia berdiri ay menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, fa akhadat bihaqqir rahman, dan dia memegang al-haqq. Al-haqq itu adalah tempat diikatnya pakaian bagian bawah. Itu biasa ada tempat untuk mengikat, dikencangkan, atau bisa dimaknakan juga dengan pinggang. Naam, ini makna al-haqq. Faqala laha, maka ar-rahim tersebut dia memegang naam haqqur rahman, dia maknanya adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala laha, Allah berfirman kepadanya, mah qalat hadza maqamul a'idzi bika minal qati'ah, maka ar-rahim tadi mengatakan, hadza, ini adalah tempat berlindungnya orang yang meminta perlindungan kepadamu wahai Rabb, minal qati'ah, dari pemutusan tali silaturahmi. Ar-rahim tadi dia berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meminta pertolongan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza maqamul a'id, ini adalah tempat untuk meminta perlindungan kepadamu ya Allah, ya Rabb, wahai Tuhan kami, minal qati'ah, dari bentuk pemutusan tali silaturahmi, ar-rahim ini dia tidak mau untuk diputuskan oleh manusia yang tidak mau menunaikan kewajibannya. Dia tidak ridha naam yang seharusnya dia disambung, yang seharusnya tali kekerabatan tersebut dia disatukan, digabungkan atau disambung. Dia tidak rela dirinya itu diputus-putus oleh manusia, sehingga dia mengadu, meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala kepada naam dari perbuatan orang-orang yang telah memutus dirinya, memutus tali silaturahmi tadi. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Maka Allah berfirman kepada Ar-Rahim, tali silaturahmi tadi, apakah engkau ridha aku akan menyambung orang yang menyambung dirimu, dan demikian pula sebaliknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau ridha aku akan memutus orang yang memutus dirimu. Allah Subhanahu wa taala akan menyambung orang-orang yang mau menyambung tali silaturahmi, hubungan kekerabatan di antara mereka. Demikian pula Allah mengancam akan memutus orang-orang yang berani naam dengan lancang tidak mau menyambung tali kekerabatan, memutuskan tali silaturahmi di antara mereka. Qalat, maka Ar-Rahim tadi menjawab, bala ya Rabb, mau, iya wahai Rabbku. Qala fadzaki laki. Nah, maka Allah taala berfirman, maka itu adalah untukmu. Bentuk perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan balasan langsung bagi mereka orang-orang yang mau menyambung tali silaturahmi, dan juga kebalikannya Allah taala akan menghukum, mengazab, yaitu dengan memutus orang-orang yang mau memutuskan tali silaturahmi. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan hadis juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yubsuta lahu fi rizqi wa an yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Itu hadis tentang keutamaan menyambung tali silaturahmi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man sarrah, barang siapa yang dia senang, yang dia bahagia, ayyub satolahu fi rizki, untuk rizkinya itu dilapangkan, diluaskan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an yunsa'alahu fi atharih, dan barang siapa yang juga dia senang untuk dipanjangkan umurnya, diberikan barokah di dalam umurnya, kehidupannya di dunia ini, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, fal yasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi padanya, hubungan kekerabatan di antara dia dengan saudara-saudaranya. Naam, dia sambung, dia bererat, baik kepada sekarib kerabat yang dekat dengannya tempat tinggalnya, atau karib kerabat yang jauh bisa dengan menghubunginya. Naam, di zaman sekarang mudah untuk menghubungi orang yang jauh atau berkunjung ketika memiliki kesempatan, dan yang lainnya dari cara-cara yang bisa dilakukan untuk oleh seseorang ketika dia ingin menyambung tali silaturahmi dengan saudara-saudaranya. Dan jangan sampai dia melakukan perbuatan atau ucapan, baik itu dengan al-qaul maupun dengan al-fi'il, yang bisa menyebabkan putusnya tali silaturahmi, hubungan kekerabatan antara dirinya dengan saudara-saudaranya. Naam, karena bisa jadi itu bisa mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala, entah itu azab yang naam besar atau azab yang kecil sesuai dengan kadar dosa yang telah dia lakukan. Bisa jadi itu akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia ini, wallahul musta'an. Dan bab ini juga sebelumnya telah dibahas oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala pada bab-bab yang sebelumnya, khusus yang berkaitan dengan naam menyambung tali silaturahmi, bisa dibaca kembali pada pembahasan sebelumnya. Kemudian qala wa idza kana al-amru kama 'alimta ayyuhal muslim falaika bil iltizami bima amarakallahu bil iltizami bihi fi hadzal mawdhi' wa ghairihi minal ma'murat. Maka apabila keadaannya demikian, sebagaimana yang telah engkau ketahui wahai seorang muslim, falai kabil iltizam, maka hendaknya engkau berpegang teguh dengan apa yang telah Allah perintahkan kepadamu untuk berpegang teguh dengannya di dalam pembahasan ini dan yang lainnya dari apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bab ini atau yang lainnya dari perkara-perkara syariat. Wa alaikal intiha amma nahaqallahu an wa harama alaikal iqtiraba min fi hadzal mawdu' wa fi ghairihi minal manhiyat, dan kebalikannya, nah, wajib atasmu untuk intiha, berhenti dari apa-apa yang telah Allah larang darimu. Wa harrama 'alaikal iqtirab, dan Allah haramkan bagimu untuk mendekati perbuatan-perbuatan tersebut, baik yang berkaitan dengan pembahasan ini atau yang lainnya, minal manhiyat, dari perkara-perkara yang dilarang. Naam, ini faedah yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu taala. Semoga kita semua bisa mengamalkan faedah tersebut dan menjauhi dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kita cukupkan sampai di sini, wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.